masa itulah yang melakukan musibah, bala, dan juga keburukan tadi, maka ini berarti kesyirikan. Makanya Allah mengatakan, makanya penulis mengatakan, faqad adzallah, maka dia telah menyakiti Allah. Karena dia menganggap ada yang mengatur, mencipta, memberi keburukan, musibah selain Allah. Ini makna yang pertama dari mencaci masa. Ya, saya ulangi, perhatikan baik-baik. Di sini ada semacam ketelitian. Yang dimaksud mencaci masa ada berbagai macam maksud. Satu, ada yang menyatakan yang dimaksud mencaci masa adalah dia marah, tidak terima dengan masa, karena dia menganggap, meyakini bahwa keburukan, musibah, bala yang dia dapatkan akibat ulah kelakuan masa. Berarti di sini ada pencipta selain Allah yang bernama masa. Ini makna yang pertama. Makanya penulis mengatakan faqad adzallah, maka dia telah menyakiti Allah. Ini makna yang pertama yang dimaksud dengan mencaci masa. Dan mencaci masa dengan makna yang pertama ini syirik akbar. Syirik akbar. Kenapa? Nah, siapa yang tahu? Kenapa syirik akbar? Karena meyakini, menyamakan bahwa masa dan Allah sama-sama pencipta, menciptakan. Maka di sini terdapat syirik akbar. Ya, bisa dipahami ini. Makna yang kedua mencaci masa adalah bahwa keburukan yang dia dapati terjadi pada waktu itu, dan dia meyakini yang mencipta keburukan itu adalah tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma dia mencaci masa karena kejadiannya terjadi pada waktu itu. Dasar nih bulan sial. Dia meyakini ketika mengucapkan itu, tetap dia meyakini yang menciptakan semuanya adalah Allah. Dan cuma dia mencaci masa. Ini hari sial pinanya nih. Ya. Nah ini hukumnya tidak sampai kepada kesyirikan. Tetapi hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena ini berarti dia sedang mencaci Allah yang mengatur masa itu. Mencaci Allah yang mengatur masa itu. Apa saja yang terjadi di atas muka bumi, baik yang baik, baik ataupun yang buruk, yang menciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia. Ya, bisa dipahami yang kedua. Yang kedua adalah makna mencaci masa, yaitu mencaci waktu. Tetapi tetap dia meyakini yang mencipta, yang mengatur, yang buat kebaikan atau keburukan adalah Allah Jalla wa'ala. Cuma dia menjaci masa tersebut. Dan ini perbuatan haram. Dan itu ini juga pantas. Berarti secara tidak langsung dia telah mencaci Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengatur masa. Kira-kira dari dua penafsiran ini, mana yang lebih tepat? Yang lebih cocok kira-kira di hati antum yang mana? Nomor dua apa nomor satu? Kira-kira ada orang enggak yang mengatakan bahwasanya yang maha pencipta itu adalah masa? Ada enggak? Hah? Ada sebenarnya. Bahkan disebut oleh para ulama Ad-Duhriyah, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa kematian, kehidupan, dan manusia seluruhnya yang mengatur adalah masa. Allah tidak punya andil sama sekali di dalam hal itu. Bahkan mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Jadi wallahu a'lam. Dan mereka juga bernama Ad-Dawriyah. Bahasa Indonesianya reinkarnasi. Artinya tidak ada itu Allah. Yang ada adalah manusia hidup, nanti dia mati, hidup lagi dalam bentuk yang lain, mati lagi, hidup lagi dalam bentuk yang lain. Enggak ada pencipta Allah menurut mereka. Tetapi yang ada adalah reinkarnasi Ad-Dawriyah menurut mereka. Itu berputar-putar. Manusia hidup, mati, nanti berubah jadi belalang, mati, berubah lagi jadi ular, berubah lagi. Nah, itu. Ya, reinkarnasi. Kata mereka yang mencipta dan yang menghidupkan dan mematikan mereka masa sendiri. Masa itu. Nah, setelah penjelasan ini, kira-kira yang lebih cocok makna mencaci masa yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang pertama apa para ikhwah? Makna mencaci masa yaitu meyakini bahwa keburukan, bala, musibah yang mencipta siapa? Masa. Maka orang yang kena keburukan, kena musibah, kena bala, dia mencaci masa itu. Artinya dia marah dengan masa tersebut. Tapi sebenarnya bukan itu poinnya. Poinnya ada pada dia berkeyakinan yang mencipta, mengatur, berkuasa adalah masa. Di sini yang bermasalah. Bukan pada proses pencaciannya terhadap masa, tapi dia meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa, yaitu selain Allah, yaitu masa. Makanya sungguh dengan demikian dia telah menyakiti Allah. Paham ini ya, makna mencaci yang pertama? Baik. Makna mencaci yang kedua, apa tadi? Bahwa pencacian terhadap masa terjadi karena musibah di waktu itu. Tapi tetap dia meyakini yang mencipta, mengatur, berkuasa siapa? Allah. Mau kena hujan nih, hujan terus. Nah. Ya. Ya, ya kan? Ini namanya mencaci masa juga. Yang pertama, hukumnya apa tadi? Syirik akbar. Karena terjadi penyamaan. Menyamakan masa dengan siapa? Allah dalam perihal pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Sedangkan mencaci masa dengan makna yang kedua, makna hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena sebenarnya yang sedang dia caci adalah siapa? Allah yang mencipta, menciptakan musibah tersebut, menciptakan keburukan tersebut. Taib. Di sana ada mencaci masa yang boleh. Contoh, rumah panas banar harinya nih. Anu, bahirang kok. Ini bentuk penjajian tidak? Penjajian. Ya. Bentuk penjajian. Tetapi kalau seandainya ucapan tersebut hanya sebatas kabar, memang panas harinya. Hanya sebatas kabar, memang panas harinya. Maka ini boleh. Maka ini boleh. Seperti saya mau umroh, saya tanya kawan di Mekah atau di Madinah. Bagaimana cuaca di sana? Panas banget. Misalkan. Atau sekarang lagi musim dingin. Dingin sekali. 0 derajat. Iya, saya di Saudi saya dapat seitu. Di Saudi itu lebih-lebih Eropa kadang-kadang. Kita dapati pernah minus gitu. -3, -2. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tadi boleh tidak? Apa batasannya? Apabila tujuannya hanya sebatas kabar. Apa dalilnya boleh? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Nabi Lut alaihi salam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 77. Hadza yaumun asib. Ini adalah hari yang buruk. Hari yang melelahkan. Boleh. Ya, mencaci masa dalam artian mengabarkan keburukan. Hanya sebatas kabar. Boleh. Ya, tanpa ada pencelaan, pencacian. Nah, ini para ikhwan. Baik. Jadi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin cerita tadi tentang orang-orang reinkarnasi tadi. Yang kita katakan makna yang paling tepat itu. Saya baca buku-buku pensyarah kitab ini, ada sekitar 3 buku saya baca. Mereka semuanya lebih condong kepada makna pertama, bahwa mencaci masa maksudnya adalah ada orang mendapat keburukan, mendapat bala, mendapat musibah, dia mencaci waktu yang terjadinya masa tersebut karena masalah yang menciptanya. Dan itulah yang disebut dengan kaum duhriyah atau dauriyah, kaum reinkarnasi yang mereka tidak meyakini Allah Maha Pencipta. Di situ mereka mencaci siapa? Allah. Bahkan mereka meyakini, disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, mereka meyakini bahwa setiap 1306 tahun, maka semua akan kembali seperti semula. Ya. Jadi nini-nini pian dahulu nang 7 turunan itu lahir lagi 1306 tahun. Ini keyakinan mereka. Makanya mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang menciptakan, menghancurkan kita kecuali masa. Nah, ini mereka yakin bahwa tidak ada pencipta. Tidak ada Allah. Hah? Tidak ada Allah. Menurut mereka. Mereka mengatakan bahwa yang ada adalah masa. Masalah yang mengatur. Nah, di sini lebih tepat makna yang pertama. Mencaci masa. Yaitu karena kita berkeyakinan. Karena kita membaca kitab Tauhid yang berkaitan dengan kesyirikan. Bisa dimaklumi ini para ikhwah. Baik. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, di sini maka dia telah menyakiti Allah. Masa Allah telah tersakiti, Ustaz? Bukankah Allah Maha Kuasa? Maka jawabannya, ingat, catat baik-baik bahwa tidak mesti tersakiti harus selalu mendapat bahaya. Manusia saja tersakiti kadang-kadang dengan perkataan yang buruk. Ya, dihina, dicaci. Lukalah pian kalau dihina. Tidak, tapi lukanya tuh di sini. Ya. Sakitnya kata orang Arab, jurhul lisan angka min jurhil sinan. Artinya tajamnya lisan lebih menusuk dibandingkan tajamnya pedang. Lebih menyakiti dibandingkan tajamnya pedang. Orang yang kadang-kadang lisannya buruk akan selalu dia ingat sepanjang hidupnya. Mungkin dia terlihat bisa berbuat baik kepada orang tersebut. Tapi dia sudah punya, kalau dalam bahasa Arab itu, punya tahaffudzat. Artinya, oh ini memang seperti itu sifatnya. Lisannya buruk. Ya. Maka, sekali lagi ketika penulis mengatakan, maka dia telah menyakiti Allah, yang saya bicarakan kata-kata menyakiti Allah. Benarkah Allah tersakiti? Maka jawabannya iya. Tetapi kata tersakiti bukan berarti Allah mendapatkan bahaya. Ini ingat, itu yang harus dicatat. Tidak semua kata tersakiti menunjukkan kepada mendapatkan bahaya, kemudaratan. Tidak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh manusia, misalkan manusia tersakiti dengan tanpa harus disentuh, dengan bau yang tidak nyaman, bau mulut, bau badan. Para malaikat saja tersakiti dengan bau bawang merah dan bawang putih dan juga daun bawang, karros. Ya. Dan semuanya itu adalah makanan-makanan favorit orang-orang Indonesia. Makan bawang, makan daun bawang. Kadang cukup bawangnya, daunnya dimakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tersakiti tidak mesti harus mendatangkan mudarat. Ada pukulan telak, ada lebam misalkan, tidak, na'udzubillah, tidak terjadi itu pada Allah. Tetapi yang dimaksud tersakiti di sini artinya adalah menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat yang menunjukkan bahwa Allah dan Rasulnya tersakiti. Surat Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini. Apakah kemudian Allah mendapatkan bahaya gara-gara ini? Gara-gara orang-orang tersebut yang menyakiti Allah? Tidak. Tidak semua kata tersakiti menunjukkan kepada bahaya. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah telah laknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka siksa yang menghinakan. Begitu juga ada dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari, yu'dhini ibnu Adam, anak keturunan Adam menyakitiku. Apakah kemudian setelah itu kita katakan Allah tersakiti? Mendapatkan bahaya, ada semacam luka pada zat Allah, na'udzubillah, tidak. Akan tetapi, ini adalah kelakuan yang buruk yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah, zat Allah tidak bisa tersakiti, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat dan hadis qudsi surat Ali Imran ayat 176, yaitu Allah tidak bisa diberikan mudarat padanya karena Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Innahum lain yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidak akan pernah memberikan mudarat sedikit pun terhadap Allah. Begitu juga dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah bisa sanggup memberikan mudarat kepadaku sehingga kalian membahayakanku. Tidak akan sanggup. Jadi ingat sekali lagi, saya ulangi, yang namanya menyakiti Allah bukan berarti memberikan mudarat bahaya. Tetapi Allah tidak suka dengan ucapan itu. Ya. Dan dalil-dalilnya begitu banyak. Dan Allah tidak akan pernah kena mudarat. Karena Allah sang pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Semua mudarat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa atasnya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan babnya bisa dipahami. Ya. Bab siapa mencaci masa maka dia telah menyakiti Allah. Berarti bab siapa yang meyakini ada yang mengatur, yaitu namanya siapa? Masa, waktu. Sebagaimana kaum reinkarnasi tadi, maka berarti dia telah menyakiti Allah. Baik. Kita ambil dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Wa qaulullahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Di dalam buku aslinya sampai di situ saja para ikhwan. Ya. Padahal ayatnya yang lengkapnya disebutkan dalam buku terjemahan kita. Wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Taib. Mereka, kata-kata mereka di sini. Mereka di sini siapa? Orang-orang. Ah, siapa? Dan mereka berkata. Mereka di sini siapa? Orang-orang, tulis ya. Orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy. Mereka di sini adalah orang-orang musyrik Quraisy. Mereka yang mengatakan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Jadi ada Arab jahiliyah dahulu yang mengatakan seperti itu. Ya. Bahwasanya ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Maksudnya tidak ada hari kebangkitan. Ya. Dan perhatikan baik-baik. Siapa saja yang bermaksiat, ada semacam perasaan ini di dalam dirinya. Siapa saja yang bermaksiat, sebenarnya dia secara tidak langsung ada semacam perasaan lupa akhirat. Makanya para ulama mengatakan al-ma'asiyatu baridul kufur. Maksiat itu penghantar, konduktor kekafiran. Bukan berarti setiap orang bermaksiat kafir, tidak. Tetapi pada saat bermaksiat dia sedang lalai akan hari akhirat. Dari sini kita ambil, kita balik. Jika Anda ingin terlepas dari maksiat, atau tidak pernah melakukan maksiat, ataupun cepat bertaubat kalau melakukan maksiat, maka ingatlah ada hari akhir. Kiat seseorang terbentengi dari maksiat, ingat ada mati. Contoh misalkan, seorang pemuda dan pemudi sedang berpacaran. Susah untuk melepaskan. Ya. Maka tidak ada lain caranya kecuali dihalalkan. Tetapi karena satu dan lain hal tidak bisa dihalalkan. Akhirnya mereka terus bermaksiat. Tidak ada yang bisa menghentikan itu kecuali ada pemikiran di dalam diri pemuda-pemudi ini bahwa kita setelah ini mungkin mati. Mati. Dan setelah mati ada akhirat, hisab, buku catatan amal. Maka lebih baik kita bertobat. Kiat meninggalkan maksiat, ingat akhir. Obat manjur meninggalkan maksiat, ingat akhirat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita selain masa, kata mereka. Selain masa. Mereka lupa akhirat. Dan inilah gaya hidup berpikir orang-orang kafir. Adapun orang muslim tidak. Ya. Orang muslim tidak. Sekali lagi saya ulangi, gaya hidup berpikir orang-orang kafir seperti ini. Yaitu mereka mengatakan enggak ada akhirat, yang ada cuma kita hidup di dunia. Makanya antum lihat coba. Orang-orang non-muslim, mereka sangat perhatian dengan dunia. Fashion, fashion itu penampilan, baju, rambut, style, rambut, ya. Kemudian, apa lagi? Kadang-kadang urusan kancing, kancing sebulan memikirkan. Kemudian makanan, makanya kan ada lomba-lomba masak, ya. Dan kalau dilihat makanan yang diolah itu kan termakan, kenapa? Saking indahnya. Kalau saya gini makan, sayang. Bagus mana bentuknya? Mereka ahli dalam itu karena mereka memang fokusnya dunia. Fokusnya memang dunia. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 96 bahwa mereka hidupnya memang untuk dunia, enggak pernah mikirin bagaimana selamat di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 96, "Wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayah." Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin huwa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi an yu'ammar. Allahu basirun bima ya'malun. Yang artinya sungguh kamu akan benar-benar dapati mereka, orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang yang musyrik. Mereka orang yang paling tamak terhadap hidup, ingin hidup panjang terus. Ya. Dan salah seorang dari mereka sangat menginginkan diberikan umur panjang 1000 tahun. Padahal 1000 tahun tidak akan melepaskan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dimaksud. Ini gaya berpikir hidup orang kafir. Makanya saya katakan tadi hati-hati. Tatkala kita sedang maksiat, sebenarnya kita sedang lupa ada hari akhir. Kita balik, obat manjur, terlepas maksiat, ingat akhirat, ingat mati, ingat dipisahkan ruh dari jasadnya, diangkat, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya, ingat siksa kubur, pertanyaan dalam kubur, siksa nikmat kubur, disempitkan, diluaskan kubur, kemudian ingat dibangkitkan, ingat dikumpulkan di padang mahsyar, ingat diberikan buku catatan amal, dihisab, ditimbang, jalan di atas sirat, telaga, dan akhirnya surga atau neraka. Kiat, obat manjur melepaskan diri dari maksiat, ingat kehidupan akhirat. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة kita sebutkan beberapa poin. Mereka, yang dimaksud mereka adalah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Arab. Dan mereka meyakini bahwa yang mengatur mereka adalah masa. Makanya mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Kemudian poin yang sudah saya sebutkan bahwa inilah gaya hidup orang kafir, yaitu mereka yang hanya di pikiran hidup dunia saja. Ya, hidup di dunia saja. Maka yang ada dalam benak mereka bagaimana bisa selamat dunia, bagaimana bisa selamat dunia, bagaimana bisa nyaman di dunia, bagaimana bisa mewah di dunia. Ya, itu gaya hidup berpikir orang kafir. Dan itu sudah saya sebutkan tadi dalilnya, di antaranya dalilnya juga surah Al-Baqarah ayat 96. Dan ayat yang semisal dengan ini, surat Al-Jathiyah ayat 24 ini, surat ke-45 ayat 24 ini, ada tiga ayat, ya, yang semisal dengan Al-Jathiyah ayat 24 ini, ada dua ayat. Yang pertama surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Mereka mengatakan, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ مَبْعُوثِينَ. Dan mereka berkata, orang-orang kafir Quraisy berkata, hidup hanyalah kehidupan di dunia, kita di dunia saja, dan kita tidak akan sekali-kali dibangkitkan. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga yang semisal surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthi." Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan sekali-kali tidak ada hari kebangkitan. Nah, itu sudah saya sebutkan tadi. Dan sudah saya sebutkan juga sebuah prinsip bagi seorang muslim, yaitu obat manjur terlepas dari maksiat, ingat akhirat. Adapun orang beriman, bagaimana gaya berpikir hidupnya? Gaya berpikir hidupnya adalah bagaimana dia kehidupan dunia buat bekal agar selamat di akhirat. Itu gaya hidup orang beriman. Ini poin selanjutnya. Kalau tadi saya berbicara gaya hidup orang kafir, tadi yang dipikirkan adalah bagaimana bisa selamat dunia, tenang di dunia, nyaman di dunia, sempurna di dunia. Maka tidak heran kita kadang-kadang orang terlalu berlebihan dalam perkara dunia. Maksud saya orang-orang non-muslim terlalu berlebihan. Perhelatan-perhelatan mereka, kemudian perlombaan-perlombaan mereka yang sangat duniawi sekali. Artinya kalau orang Arab mengatakan, mafi faedah itu, gak ada faedah itu. Ngapain lomba itu gitu, gak ada faedahnya. Ya. Artinya terlalu berlebihan akan hal itu gak ada faedah. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari, orang beriman bagaimana, perspektif seorang muslim terhadap dunia bagaimana? Kehidupan dunia adalah bekal agar bisa selamat di akhirat. Itu sudut pandang. Bahasa kerennya perspektif. Sudut pandang. Sudut pandang seorang muslim terhadap dunia. Yaitu dunia ini bekal agar bisa apa? Selamat di akhirat. Persis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mali walid dunia. Apa hubunganku dengan dunia? Ana karakibin. Aku seperti pengembara. Astadhillu tahta syajarah. Bernaung sebentar di bawah pohon. Masuk logika kita enggak kalau orang yang mengembara bernaung sebentar di bawah pohon tapi dia bangun istana di bawah pohon itu? Masuk logika enggak? Enggak. Enggak masuk logika. Yang masuk logika adalah dia ngumpulin bekal, air, makan agar bisa meneruskan perjalanan untuk mencapai tujuan aslinya, yaitu akhirat. Begitu cara berpikir hidup seorang muslim. Begitu cara pandang hidup seorang muslim. Dan cara pandang seperti ini, terutama di antara suami istri, memudahkan dia lebih pandai bersyukur. Ya? Lebih pandai bersyukur. Cuma di dunia sebentar, 60-70 tahun. Masa kita menjual surga yang kekal abadi demi 60-70 tahun. Yang kalaupun kita mati tidak akan pernah kita bawa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing atau pengembara. Apa maksud orang asing, Pak? Dalam hadis ini. Nah, saya yakin banyak yang keliru dalam memahami yang dimaksud orang asing di sini apa maksudnya? Nah, bukan penduduk dunia. Keliru sudah. Nah, yang lain. Nah, bukan penduduk asli. Enggak. Apa yang dimaksud dari kata asing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang tetap di atas agamanya meskipun orang banyak meninggalkan agamanya. Enggak. Lihat, Pak, yang dimaksud asing di sini, jadilah engkau orang di dunia sebagai orang asing, maksudnya, wahai fulan, kamu datang dari Jakarta ke Banjarmasin, kamu orang asing di Banjarmasin. Dan akan kembali lagi ke tujuan asal ke Jakarta, ke rumah asalmu di Jakarta. Maka selama kamu di Banjarmasin, kamu orang asing, kumpulkanlah bekal secukupnya, sebanyak-banyaknya, karena waktumu terbatas. Itu yang dimaksud. Nah, cara berpikir orang muslim seperti itu. Tidak seperti orang kafir tadi. Orang kafir Quraisy tadi. Cara berpikir orang muslim adalah bagaimana kehidupan dunia ini bisa mengumpulkan bekal sebanyaknya agar selamat di akhirat. Pak, ajak istri Anda berpikir seperti ini. Niscaya tidak terlalu banyak permintaan yang di luar kemampuan Bapak sekalian. Bu, yang di samping selalulah ada dalam bekal Anda seperti ini, niscaya Anda akan pandai bersyukur, qanaah, puas dengan, selalu puas, merasa puas dengan pemberian Allah. Karena memang tujuan hidup bukan di dunia. Di mana tujuannya? Ya, itu Pak. Lihat gambaran yang sangat luar biasa disebut oleh Rasul. Apa hubunganku dengan dunia? Aku hanya sebatas pengembara. Pengembara yang bernaung di bawah pohon. Sebentar. Naung di bawah pohon sebentar. Untuk mengumpulkan kekuatan, bekal, agar bisa melanjutkan ke tempat tujuan asli, yaitu kehidupan akhirat. Nah, sebagian orang tertipu di bawah pohon. Dia bangun pabrik. Ya, perusahaannya 15. Di bawah pohon situ. Sehingga dia lupa tujuan, tujuan aslinya, lupa dia. Ini pada ya. Jadi makna asing itu, makanya lihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menafsiri makna asing, idza amsayta fala tantadhiru as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiru al-masa wa khudh min sihhatika li mautik li saqamik wa min hayatika li mautik. Jika engkau masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Jika engkau masuk di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan masa hidupmu sebelum masa matimu. Maksudnya, ayo kamu asing. Waktumu sebentar aja. Ayo cepat-cepat. Kumpulkan bekal. Disitulah yang disebut dengan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisa dipahami ini? Ya, jadi poin terakhir, saya berbicara kesana kemari, poinnya adalah konsep berpikir hidup seorang muslim. Perfect step seorang muslim terhadap dunia adalah dunia pengumpulan bekal agar bisa selamat di akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apa dalilnya kan hal itu? Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman mana di antara semua orang beriman yang paling cerdas? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil maut dzikra. Yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian tersebut. Kenapa? Karena orang beriman meyakini ada kehidupan setelah mati. Ada hari kebangkitan. Beda dengan ini, si pencaci masa tadi. Yang meyakini bahwasanya Allah tidak ada hari kebangkitan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, dan sekali-kali mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Maksudnya adalah keyakinan mereka bahwa yang menghidupkan mematikan mereka adalah masa, itu hanya sebatas dugaan mereka. Tidak mempunyai ilmu akan itu, hanya sebatas dugaan mereka. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Baik. Allah bisa dipahami ya ayatnya. Saya ulangi faedah-faedah dari ayat ini tadi. Yang pertama, bahwa orang-orang musyrik Quraisy meyakini tidak ada hari kiamat. Faedah yang kedua, gaya berpikir hidup orang-orang kafir Quraisy adalah selalu ingin hidup panjang di dunia. Selama-lamanya kalau bisa. Yang ketiga, bahwa obat manjur menghentikan maksiat ingat akhirat. Ya, karena di akhirat ada hisab, ada segala macam. Yang keempat, yang sudah kita sebutkan tadi, perspektif seorang muslim terhadap dunia, dunia adalah pengumpulan bekal agar bisa selamat di akhirat. Baik, kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. Yang artinya diriwayatkan dalam sahih, kalau dalam had, dalam kitab aslinya dalam sahih saja. Nah, ini kebiasaan penulis. Kalau penulis menyebutkan di dalam kitab aslinya sahih saja, maksudnya itu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Itu istilah penulis. Cuma kita baca buku terjemahan sudah dimudahkan oleh penerjemah. Ya, diriwayatkan dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Dua kitab ini as-sahhu kutubin ba'da kitabillah. Dua kitab yang paling sah setelah Al-Quran. Ini disepakati oleh para ulama. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Tetapi tidak menutup kemungkinan. Ada beberapa hadis di dalam kitab sahih Muslim dan sahih Bukhari yang menurut sebagian ulama lemah. Ada. Ya, baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah yaitu bapaknya kucing. Ya, bapaknya anak kucing. Hurairah. Bahwa Nabi Muhammad SAW, dan pelajaran dari Abu Hurairah adalah tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, berarti 3 tahun sebelum Nabi wafat. Ya, setelah peperangan Khaybar, beliau masuk Islam. Tetapi seluruh ulama hadis sepakat Abu Hurairah radhiyallahu anhu aktsarus sahabati riwayatan al hadis. Sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis. Padahal masuk Islamnya terlambat. Maka para ikhwah, tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi jangan ada anggapan Tuhan sudah selesai. Ini faktor unik ngalih mana menghafal Quran. Ya, jangan. Terus saja. Ya. Terus saja berusaha. Baik. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hadis qudsi. Ada yang mengatakan lafaz dan makna dari Allah. Lafaz dan maknanya dari Allah. Ada yang mengatakan hadis qudsi adalah maknanya saja dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Karena dua-duanya firman Allah. Maka Al-Qur'an bisa dibaca di dalam salat. Adapun yang membaca hadis qudsi di dalam salat batal salatnya. Ya. Yang pertama, bedanya Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Yang kedua, Al-Quran, seseorang beribadah dengan membacanya. Setiap hurufnya diganjar 10 hasanah. Sedangkan hadis qudsi tidak diganjar dengan membacanya, tapi dengan mempelajarinya. Ini dua perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran yang sangat signifikan. Tidak bisa dibaca di dalam sholat. Al-Quran bisa dibaca di dalam sholat. Kemudian tidak bisa dibaca sebagai bentuk ibadah. Perhurufnya tidak diganjar 10 hasanah. Al-Quran dibaca sebagai bentuk ibadah. Perhurufnya dibaca mendapatkan ganjaran 10 hasanah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman manusia menyakiti aku. Nah, sama tadi kata-kata manusia menyakiti aku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau Anda lihat bahasa Arabnya, lihat di situ dalam buku terjemahan Anda, yu'dhini ibnu Adam, menyakitiku anak keturunan Adam, itu manusia. Dalam terjemahan kita, manusia menyakitiku anak keturunan Adam. Lihat kata-kata menyakitiku, sama penjelasannya, bahwa menyakitiku tidak mesti harus mendatangkan apa? Mudarat, bahaya, tidak. Cuma Allah tidak suka dengan kelakuan manusia seperti itu. Dalam bahasa Arabnya, yu'zini, menyakitiku ibnu Adam, anak Adam. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, anak Adam di sini umum, laki-laki ataupun perempuan. Umum dia. Ya. Dan Adam adalah nenek moyang seluruh manusia yang Allah telah ciptakan dari tanah, kemudian Allah sempurnakan penciptaannya, kemudian Allah tiupkan ruh padanya, yang mana para malaikat sujud untuknya, dan Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada beliau nama-nama seluruhnya. Dan di sini saya ingin menyinggung, ketika ada anak Adam manusia, maka sangat menyimpang yang meyakini teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari kera. Siapa yang setuju silakan. Dalam artian mengaku anaknya kera. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membantahnya? Mudah. Yang pertama, bantah kembalikan kepada yang yakin. Kita seorang muslim punya keyakinan, kitabullah, keyakinan kita. Maka kitabullah Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia adalah anak keturunan Adam. Ini keyakinan kita. Ini bantahan pertama kepada teori Darwin. Bantahan yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perhatikan baik-baik bahwa kamu jika meyakini adanya teori Darwin, bahwa kamu sekarang berarti meyakini dirimu adalah anak zina. Kenapa? Karena berarti terjadi perzinahan antara kera dengan kera, keluarlah kamu. Nah, itu bantahannya ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita berpikiran seperti itu. Dalam artian mungkin saja, mungkin ya. Ya, apalagi so ilmiah. Itu saya baca di sini, terjadi penemuan begini, terjadi begini. Ya. Ini tidak boleh ada sedikit pun terbesit di dalam pikiran kita kemungkinan itu terjadi. Karena itu berarti takdzib li sharihil Qur'an. Mendustakan tentang ayat Al-Qur'an yang begitu tegas, dan itu kekufuran. Tidak boleh ada pemikiran seperti itu terbesit sedikit pun di dalam hati kita. Karena mendustakan terhadap ayat Al-Qur'an yang sangat jelas. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini disebutkan manusia menyakitiku, maksudnya anak Adam menyakitiku. Dia mencaci maki masa. Sudah kita sebutkan, mencaci maki masa ya, ada dua makna. Yaitu mencaci masa karena masalah yang mencipta. Dan ini apa hukumnya tadi? Syirik akbar. Yang kedua, mencaci masa karena terjadi keburukan pada dirinya pada waktu itu. Ini hukumnya apa? Haram. Ya, karena berarti dia sedang mencaci Allah. Karena yang mengatur masa adalah siapa? Allah. Padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 140. Tilkal ayyamun udawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kita putar di antara manusia. Aku adalah pemilik dan pengatur masa. Kemudian Allah berfirman, akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Ya. Jadi ketika Allah berfirman, aku adalah masa. Lihat, sini harus saya tulis. Perhatikan baik-baik. Bahasa Arabnya lihat. Wa ana ad-dahr. Ya, terjemahannya sebenarnya aku adalah masa. Ya, aku adalah masa. Ana ad-dahr. Tetapi kalau kita lihat buku terjemahan kita, aku adalah apa? Pemilik dan pengatur masa. Ya, Ustaz, ini kan tambahan nih. Dari Ustaz, dari terjemah. Ini datang dari mana? Ini kan berarti takwil, penafsiran. Sedangkan sering Ustaz berkata manhaj salaf itu tidak ada takwil. Paham ini? Maka jawabannya adalah manhaj salaf bukan tidak ada ta'wil, tetapi tidak ada ta'wil yang menyimpang, yaitu memindahkan makna dari makna yang sebenarnya. Itu yang tercela. Adapun seperti ini tidak menyimpang. Kenapa? Karena setelah itu, lihat, uqallibu al-layla wan nahar. Aku yang, di sini apa? Pemilik dan pengatur. Aku yang membolak, balikkan si malam dan siang. Nah, makna pemilik dan pengatur diambil dari sini. Berarti takwilnya sesuai memang ada dalilnya. Ini takwil yang diperbolehkan. Ya. Karena kalau kita terjemahkan secara literal, aku adalah masa. Paham ini para ikhwan? Kemudian juga itu satu masalah. Ya. Itu masalahnya takwil. Sudah kita jawab. Bahwa yang dimaksud aku adalah masa, aku adalah pemilik dan pengatur masa. Kok boleh Ustadz disisipkan? Ini kan takwil ini. Maka jawabannya, lihat ayat selanjutnya. Lihat ayat selanjutnya. Aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Mengganti silih berganti malam dan siang. Ini sama pemilik dan pengatur. Berarti takwilnya ini boleh. Masalah yang kedua dalam masalah ini. Apakah berarti nama Allah Ad-Dahr? Ya. Kita tahu Allah itu punya nama yang banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, apa lagi? Nama Allah apa lagi? Al-Malik, Al-Quddus, Al-Ajiz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu nama-nama Allah. Nah, ketika Allah berfirman, aku adalah masa. Apakah berarti salah satu nama Allah adalah Ad-Dahr, masa? Maka jawabannya tidak. Nama Allah bukan masa. Ya, nama Allah bukan masa. Masa bukan nama Allah. Kenapa bukan nama Allah? Yang pertama, setiap nama Allah menunjukkan kepada husna, yaitu kebaikan tingkat tinggi, sangat baik. Sedangkan Ad-Dahr tidak menunjukkan kepada kebaikan. ada kebaikan di dalamnya, ada keburukan. Masa ada kebaikan, ada keburukan. Makanya poin kedua dalam hal ini yaitu bahwa ad-dahru atau masa bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. La tasubbud dahra. Disebutkan dalam riwayat yang lain, la tasubbud dahra fa inna Allah huwad dahra. Janganlah kalian mencaci masa, karena sesungguhnya Allah adalah masa. Maksudnya Allah adalah pemilik dan pengatur masa. Berarti maksud, kalau seandainya ada orang yang mencaci masa, maka secara tidak langsung dia sebenarnya sedang menghina Allah. Ya, dia sebenarnya sedang menghina Allah. Baik. Kandungan bab ini, dilarang mencaci masa. Larangan, larangannya berbentuk keharaman. Yang kedua, mencaci masa berarti menyakiti Allah. Sudah kita sebutkan yang dimaksud menyakiti Allah apa, ya. Dan juga kita sudah sebutkan yang dimaksud mencaci masa apa, ya. Apa masih ingat nggak? Apa yang dimaksud mencaci masa? Meyakini bahwa, ah? Mencaci masa, apa yang dimaksud? Yang pertama, pencipta, yang mengatur pencipta. Iya. Ya, di sini dilarang mencaci masa. Berarti larangannya dari dua sisi. Baik kita meyakini masalah yang Maha Pencipta, itu kita dilarang mencaci masa. Dasarnya hari sial. Kenapa? Karena dia menganggap harinya yang mendatangkan sial. Ini berarti apa hukumnya? Syirik akbar. Tapi kalau seandainya dia mengatakan ini harinya sial benar, tapi dia tetap meyakini Allah yang mengatur, berarti ini juga mencaci masa. Ini hukumnya apa? Haram. Sudah kita jelaskan. Dua, mencaci masa berarti menyakiti Allah. Kata-kata menyakiti Allah sudah kita jelaskan. Menyakiti tidak mesti harus mendatangkan bahaya, mudarat, tidak. Tetapi Allah tidak suka. Ya. Yang mengatakan bahwa ada yang mengatur selain Allah. Allah tidak suka. Yang ketiga, perlu direnungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sesungguhnya adalah pemilik dan pengatur masa. Karena Allah adalah pemilik dan pengatur masa. Kenapa kita renungkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Karena berarti di sini Allah lah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur. Kita sandarkan, kita meyakini bahwa yang mengatur hanya Allah, yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan itu sehingga kita tidak akan meminta perlindungan sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mencaci mungkin saja dilakukan seseorang tanpa bermaksud demikian dalam hatinya. Ya. Artinya orang mungkin mengatakan ini hari sial pinanya. Tetapi dia sebenarnya dalam hatinya tidak ingin mencaci Allah, tapi sebenarnya dia sedang mencaci Allah. Artinya apa? Mencaci mungkin saja dilakukan tanpa bermaksud demikian di dalam hatinya. Tetap itu dilarang meskipun tidak bermaksud. Tetap dilarang karena perkataannya terlarang. Alhamdulillah selesai bab yang ke-45 dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik wa fik. Apakah meyakini bulan Safar adalah bulan turunnya bala termasuk perbuatan mencela masa? Maka ini tidak termasuk mencela masa, tetapi dia sedang bertasyaum, sedang berpikiran pesimis terhadap bulan. Dan ini disebut dengan tiarah, merasa bernasib sial dengan bulan atau dengan hari atau dengan apapun. Dan ini diharamkan. Rasulullah SAW bersabda, la safar wala hammah wala ghaul. Tidak ada bulan Safar yang mendatangkan musibah, kesialan. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan musibah, kesialan. Ya. Dan semisalnya. Mana yang benar Ustaz? Allah yang mengerti hamba ataukah hamba yang mengerti Allah? Menurut pian mana yang bujur? Enggak, ini hanya permainan kata-kata saja. Ya, Allah yang mengerti hamba. Apa yang dimaksud kata mengerti? Ini ingat, perhatian para ikhwah. Ada penjelasan-penjelasan dari beberapa orang kadang-kadang memakai kata-kata umum untuk mengelabui. Maka hati-hati dengan kata-kata umum seperti ini. Apa yang Anda maksud dengan mengerti hamba? Allah mengerti hamba. Kalau seandainya yang dimaksud Allah mengerti hamba, berarti ketika hamba itu bermaksiat, Allah mengerti. Ya. Ketika hamba itu berjudi, Allah mengerti. Si Din lagi kesulitan, kada apa-apa gin berjudi. Ini kata yang umum yang kadang-kadang dikemas untuk melegalkan sebuah maksiat atau pemahaman yang menyimpang. Ini tidak benar. Apa yang Anda maksud mengerti? Ini kata mujmal kalau bahasa Arab, kata umum global yang perlu penjelasan. Apa maksud Anda Allah mengerti hamba? Kalau yang dimaksud Allah mengerti hamba, Allah maha mengetahui hamba tersebut, nasibnya sampai akhir-akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih paham tentang apa yang diperlukan oleh hamba tersebut. Maka ini pemahaman yang benar. Tapi kalau seandainya maknanya Allah mengerti hamba, maksudnya ketika hamba tersebut bermaksiat, Allah kemudian mengerti, yang akhirnya hamba tersebut menganggap dirinya tidak mengapa karena ini, ya Allah mengertilah kita ini, ya kenapa kita main riba, kenapa kita berjudi, kenapa kita mencuri, Allah mengertilah semuanya. Nah, ini tidak benar, itu berarti melegalkan maksiat. Ataukah hamba yang mengerti Allah? Apa juga maksud hamba mengerti Allah? Kalau seandainya dimaksud hamba mengerti Allah adalah hamba mengenal Allah, maka ini hal yang terpuji. Hamba mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah marah itu penting? Karena saya kurang bisa marah sehingga saya ditegur keluarga. Jawabannya para ikhwah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang yang minta wasiat kepada beliau, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Wasiatkan aku wahai Rasulullah, jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Maka ini wasiat dari Rasulullah SAW yang semestinya dikerjakan oleh orang tersebut. Peninggalan yang paling berarti dari Rasulullah SAW yang harus dikerjakan meskipun Rasulullah SAW sudah meninggal. Yaitu jangan marah. Karena kenapa? Karena marah dari syaitan. Karena marah biasanya mendatangkan keburukan, kemungkaran. Ya, maka jangan marah. Adapun yang dimaksud di sini mungkin keluarganya melihat si fulan ini kurang mempunyai rasa marah terhadap sebuah kejadian. Maka ini tergantung kejadiannya apa dulu. Kalau seandainya kejadiannya adalah misalkan orang tersebut dihina, direndahkan harga dirinya. Ayo kamu sangit. Kada pernah sangit turangnya nih. Maka ini menahan amarah yang bagus. Dia mungkin memaafkan. Ini malah bagus. Tidak marah seperti ini. Tapi kalau seandainya syariat Allah dihina, kemudian hal-hal yang terhormat di sisi Allah dihinakan, dia diam saja, maka tatkala dia tidak punya amarah seperti ini, maka ini termasuk kekeliruan dan kekurangan. Jadi tergantung apa dulu masalahnya. Ya, yang jelas Rasulullah SAW melarang kita untuk marah. Tadi Ustaz mengatakan hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim pun ada yang lemah. Sejauh ini saya mengira semua yang termaktub dalam kitab tersebut sahih. Mohon penjelasan dari Ustaz. Iya, ada yang melemahkan. Imam Ad-Daruqutni. Saya mengungkap itu kenapa? Karena ada tuduhan kepada ahli hadis di zaman sekarang, Imam Al-Albani rahimahullah, yang menyatakan beliau dengan lantangnya berani melemahkan sebagian hadis dalam sahih Muslim. Maka kita katakan, ulama sebelum beliau ada yang melemahkan. Kenapa beliau saja yang dicela? Nah, itu sebenarnya yang saya tuju. Ya, wallahu a'lam. Tapi tidak semua. Kebanyakan yang ada dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim adalah hadis sahih. Karena syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim ketika menuliskan hadis di dalam kitabnya sangat kuat dan sangat teliti. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa fik. Rasulullah mengatakan bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya masuk neraka karena mereka mengerjakan apa yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kecuali satu golongan yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Apakah 72 golongan itu nanti akan masuk ke surga setelah mereka disiksa karena perkara-perkara bid'ah yang mereka lakukan? Perhatikan para ikhwah, hadisnya sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. 72 golongan ini bukan orang kafir yang keluar dari Islam. Tapi kata Rasulullah SAW, umatku. Berarti mereka masih masuk Islam. Orang Islam tetapi menyimpang. Menyimpang akidahnya, menyimpang amalannya. Ya. Jadi mereka bukan orang kafir. Orang kafir gak masuk ke dalam 73 golongan ini. Karena 73 golongan ini adalah umat Islam. Cuma karena menyimpang, akhirnya masuk neraka dulu. Kalau begitu bisa masuk surga? Bisa. Ya. Bisa dia masuk ke dalam surga. Tetapi tentunya yang lebih, yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Wallahu a'lam. Bisa dimaklumi ya, insyaallah. Mohon maaf jika di luar tema, mohon nasihati dan doakan suami saya agar mau dan rajin sholat berjamaah di masjid. Serta nasihati juga suami saya agar berhenti kecanduan main game online. Kebetulan beliau hadir di kajian malam ini. Jazakallahu khairan. Siapa, siapa, siapa? Coba perhatikan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita tadi berbicara gaya atau perspektif seorang muslim terhadap dunia. Apa tadi? Hah? Ngumpulin bekal agar bisa selamat di akhirat. Main game online, bekal datang mana itu? Ya. Yang ada malah berdosa. Kenapa dosa? Karena menyia-nyiakan waktu. Kenapa berdosa? Menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu itu dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Gunakan lima perkara sebaik-baiknya sebelum datang lima perkara. Itu perintah Rasulullah SAW. Berarti kalau perintah menunjukkan kepada kewajiban. Nah, apabila orang melanggar perintah ini berarti dia berdosa. Itu satu. Menyia-nyiakan waktu berdosa. Yang kedua, kita ini para ikhwah, umur itu adalah modal hidup manusia. Imam Al-Qayyim mengatakan, al-waktu ra'su malil insan. Waktu itu adalah model hidup manusia. Sebagaimana pedagang butuh modal, betul tidak? Anda pedagang, karena butuh modal, tidak punya modal, akhirnya harus minjem yang haram. Berarti ini modal sangat penting. Kalau sudah habis modalnya, tidak bisa berdagang. Kalau tidak bisa berdagang, tidak dapat keuntungan. Dua, ya, waktu itu, umur ini modal hidup manusia. Dan waktu itu mempunyai dua sifat, cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali. Enggak, cepat berlalu tidak akan pernah kembali. Ya. Yang ketiga, waktu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fi ma'afna." Pertama kali tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat dari Allah, maksudnya dari sisi Allah, maksudnya sampai dia ditanya tentang umurnya, waktunya dihabiskan untuk apa. Ya, apa nanti yang kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan, "Ya fulan," ketika ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, "Innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah." Allah mendekat kepada orang hamba, seorang hamba yang beriman pada hari kiamat. "Tsumma yadh'u kanafahu 'alaih." Lalu Allah menutupi, meletakkan penutupnya atas hamba tersebut. "Wa yasturuhu rabbuh." Dan Allah menutupi hamba tersebut. Tidak ada kecuali antara dia dengan Allah saja. Kemudian Allah mengatakan, "Ya fulan," anggap itu diri Anda sekarang. "Wahai fulan, ata'rifu dzambaka?" Tahu enggak ini dosamu? Ini amalanmu? Diperlihatkan semua. Ternyata semuanya main game online. Apa yang Anda akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya? Iya, kalah pas hari itu tuh. Subhanallah. Ya, jadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur ini akan ditanya. Termasuk dari hal yang menunjukkan kesempurnaan Allah, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Pasti ada pertanyaan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Itu namanya mustahil. Dan itu mengurangi kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ajib, luar biasa, ayat ini Al-Mu'minun 115 biasa dipakai oleh Syekhul Islam untuk meruqyah orang. Kalau lagi kesurupan, maka mungkin bisa diruqyah suami yang sedang main game online, bacakan ayat ini. Ya. "Apakah kamu mengira bahwasanya kamu penciptaannya sia-sia, cuma main game online tidak dikembalikan kepada Allah?" Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu beberapa nasihat. Dan kalau mau berhenti, saya sering mengingatkan, maksiat dan kelalaian obatnya cuma satu. Berhenti, putuskan. Berhenti. Jangan sampai main taruhan dengan iman. Ustaz ulun ndak berhenti. Tapi game-nya biar gini situ dulu. Enggak, putuskan, hapus ya. Yang sudah sampai level keberapa, habiskan. Umah Ustaz 20 tahun ulun main ini. Habiskan. Ya. Bagaimana para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan wahyu yang turun di masa Rasulullah itulah hadis qudsi dan Al-Qur'an? Apakah ada perbedaannya, semoga sehingga para ulama sesudahnya sudah bisa membedakannya? Jawabannya adalah biasanya ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penetapannya. Makanya Al-Qur'an amrun tauqifi. Al-Qur'an adalah perkara yang tidak ada pendapat di dalamnya. Murni itu adalah penetapan dari Rasulullah. Kalau itu hadis qudsi, berarti penetapan dari Rasul. Biasanya ada penetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ayat Al-Qur'an dan ini hadis qudsi. Tapi saat sekarang saya belum bisa mendatangkan contohnya. Tapi seperti itu, bahwa Al-Qur'an biasanya ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi juga ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis qudsi. Apakah termasuk mencaci masa perkataan bah hujan kada karing tapasan, gara-gara hujan timbul banjir? Maka jawabannya iya, tetapi dengan makna yang kedua dan dengan catatan di situ ada pencelaan. Adapun sekedar kabar maka tidak masuk, ya, wallahu a'lam. Apakah menundukkan badan ketika lewat di depan orang yang lebih tua akan mengurangi tauhid? Barakallahu fik. Maka menundukkan badan yang bagaimana dulu? Kalau sampai ruku, sampai bersujud-sujud, maka ini diharamkan. Tetapi kalau seandainya hanya sekedar sopan santun, terutama kita orang timur Indonesia, maka ini tidak mengapa, asalkan tidak sampai kepada proses ruku atau sujud. Allahu a'lam. Diskon menyambut Natal dan tahun baru ada di mana-mana. Bolehkah orang Islam ikut belanja juga? Barakallahu fiik. Belanja tanpa harus merayakan tahun Natalnya dan tahun barunya. Orang membuat diskon itu hak dia. Ya. Kenapa enggak mau belanja? Ada diskon di sana. Ini tidak benar ini. Ya, tidak mengapa belanja di sana. Yang jelas kita tidak merayakan Natal dan tahun baru karena itu adalah perayaan orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, kemudian melihat orang-orang penduduk kota Madinah mempunyai dua hari yang mereka bersuka cita dengannya. Kemudian para sahabat, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, apakah dua hari tersebut? Maka mereka mengatakan ini adalah dua hari yang kita di masa jahiliyah bersuka cita dengannya. Maka kata Rasulullah SAW, inna allaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yawma al-idul fitr wa idul adha. Sesungguhnya Allah telah menggantikan kedua hari tersebut yang kalian bersuka cita di dalamnya dengan dua hari yang lebih baik darinya, hari Idul Adha dan Idul Fitr. Ini menunjukkan kata menggantikan berarti harus ditinggalkan, tidak boleh dikerjakan. Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau urusan untuk jual beli maka tidak ada urusan, tidak ada kaitannya dengan hal itu. Barakallahu fiik wa fiik. Apa hukum bila menyebut Allah ditambah subhanahu wa ta'ala azza wa jal dan lainnya? Penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala, Allah jalla fil ula, Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya bentuk pengagungan dan dianjurkan mengucapkan itu. Ya, Allah ta'ala sama saja. Apakah bila orang menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, kita yang mendengar juga menyebutnya? Tidak. Yang ada adalah kalau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat atas beliau. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Bolehkah memakai baju merek KW palsu karena sudah terlanjur membeli? Pun sudah terlanjur pakai, ya sudah. Sudah pian tukar. Ya, maka jawabannya begini. Yang bermasalah adalah menjualnya dan membuatnya tanpa ada persetujuan dari yang memiliki merek. Karena asal hukumnya apa? Itu adalah aset kepemilikan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, tatkala berhaji wada di Mina hari-hari tasyrik, beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian, suci sebagaimana sucinya hari ini. Maksudnya harta kita tidak boleh diambil, termasuk di dalamnya adalah aset kepemilikan kita. Karena barang yang bermerek seperti misalkan barang merchandise punya dakwah sunnah, itu kan bermerek, kita daftarkan resmi. Makanya beberapa kali yang mencontoh persis, maka kita ingatkan. Karena itu mengambil merek resmi. Ya, kita urus, kita bayar pengurusan mereknya. Nah, ini tidak diperbenarkan. Kenapa? Karena itu mengambil hak milik orang. Sedangkan mengambil hak cipta orang itu seperti mengambil hartanya. Makanya tidak boleh pula buku ini cetakan pustaka mana gitu, kemudian asal cetak. Ini berarti hak mengambil hak cipta. Nah, sama melakukan itu. Jadi yang menjadi masalah adalah membuat barang KW-nya. Kalau seandainya menjualnya, ada kemungkinan. Kalau dia tahu, kalau dia tidak tahu. Kalau dia tahu berarti dia termasuk ta'awun al-ismul udwan. Saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini enggak boleh, karena berarti saling tolong-menolong mengambil hak cipta orang lain. Adapun sang pembeli, maka dia tidak ada urusan dengan hal itu. Ya, sang pembeli tidak ada urusan. Kecuali kalau seandainya dia benar-benar mengetahui itu adalah dipalsukan, maka lebih baik dijauhi. Allahu a'lam. Apakah makna pertama dari mencaci masa yang berarti syirik akbar pelakunya termasuk bisa dikategorikan dalam 10 pembatal keislaman dan berarti Islamnya batal? Iya. Ya. Kalau seandainya dia memaksudkan mencaci masa, berarti dia meyakini ada masa yang mengatur, mencipta, berkuasa, maka ini syirik akbar dan termasuk daripada pembatal keislaman, yaitu meyakini Allah, meyakini bahwa ada masa yang mengatur selain Allah. Wallahu a'lam. Terkadang kita dalam kondisi akan bepergian, lalu tiba-tiba hujan deras, lalu kita berkata, aduh mengapa hujan turun. Apakah ini termasuk perkataan mencela masa hamba Allah di Abepura Jayapura? Maka jazakallahu khairan kepada hamba Allah di Jayapura. Jawabannya adalah, kalau seandainya dia mengatakan itu dalam bentuk kabar, maka ini tidak mengapa. Wah hujan nih, nah, ini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia dalam bentuk celaan, maka dia tercela ini orang. Kenapa? Karena hujan itu rahmat. Rasulullah SAW bersabda, innahu hadithu ahdin birabbih. Dia adalah rahmat yang baru turun dari Allah. Makanya kita disunahkan untuk mengenakan tubuh kita dengan air hujan, ya, berdoa tatkala hujan, karena itu saat rahmat turun. Apakah kita mencela rahmat turun hanya karena mobil kita jadi rigat, kotor gara-gara hujan, atau hanya karena menahan kegiatan kita? Jangan, ya, itu berarti duniawi sekali. Ya, maka bersyukurlah ketika hujan turun, karena itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kesyirikan terkadang menghalus merasuk ke dalam hati. Apakah ada doa untuk melindungi kita dalam perbuatan ini, hamba Allah dari Jayapura? Maka jawabannya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku menyadarinya. Dan aku beristighfar kepadamu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Wallahu a'lam. Apakah boleh mencium tangan orang tua yang kita hormati? Boleh. Dengan tanpa menunduk seperti sujud atau ruku. Boleh. Karena ini termasuk penghormatan dan itu dilakukan oleh para ulama salaf. Mereka mencium seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mencium guru beliau yang mengajari beliau hadis. Kemudian gurunya ini mencium Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena beliau ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh, asalkan tanpa ada pengagungan dan juga sikap yang menunjukkan kerendahan seperti sujud atau ruku. Wallahu alam. Bagaimana cara mengetahui seorang dai yang lurus manhajnya? Ini sering sekali ditanya, ya. Maka jawabannya yang pertama, lihat apa yang disampaikan. Apakah yang disampaikan Al-Quran atau hadis? Kalau yang disampaikan selain Al-Quran dan hadis, maka tidak benar. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis sumber kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'dahuma." Aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah sesat setelah berpegang teguh kepada dua perkara tersebut. Kitab Allah wa sunnati. Ya, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Rasul. Ini yang pertama. Adapun kalau sana yang disampaikan adalah selain Al-Quran, selain hadis, ataupun kalau disampaikan Al-Qurannya ada hadisnya hadis palsu, maka ini hati-hati. Jika sering mengeluarkan hadis-hadis palsu, maka tidak pantas diambil ilmunya. Yang kedua, indikasi seorang penceramah, ustaz yang lurus manhajnya adalah dia memahami atau menyandarkan pemahaman Al-Quran dan hadis kepada pemahaman para sahabat Nabi. Kenapa? Karena pemahaman para salafus saleh lebih berilmu, dalam ilmunya, lebih hikmah, dan lebih selamat. Adapun kalau seandainya dia memahami dengan pemahamannya diri sendiri, dengan pemahaman bahasanya sendiri, yang ada adalah mendatangkan penyimpangan. Bahkan kadang-kadang mendatangkan pemahaman yang belum ada dikatakan oleh para seorang ulama salafun. Ya, gak ada yang mengatakan seperti perkataannya nantinya. Karena dia tidak bersandar kepada pemahaman para salafus saleh. Nah, ini beberapa kiat agar kita tahu mana penceramah, ustaz, da'i, pendakwah yang lurus manhajnya. Dan termasuk metodologi dalam beragama adalah mencari seorang yang mengajarkan ilmu kepada kita dengan dan yang mengajarkan ilmu tersebut adalah yang baik manhajnya. Muhammad ibn Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya. Hak kita untuk ekstra hati-hati mencari guru itu hak. Bukan malah memilah-milih atau memecah belah. Enggak, hak kita. Kenapa? Karena nantinya kita akan mendapatkan ilmu darinya. Kalau seandainya kita sembarangan, maka yang ada juga ilmunya sembarangan. Kita dalam perkara dunia saja. Kita ke rumah sakit, kita sakit gigi. Tidak semua yang berbaju putih, dokter, kita datangi. Sakit gigi ke dokter kulit. Apa hubungannya? Itu dalam perkara dunia. Bagaimana dalam perkara akhirat? Yang kita dengannya berhadapan dengan Allah. Maka wajar dan merupakan hak kita untuk ekstra hati-hati. Dan ini membantah bahwa orang-orang yang bermanhaj salaf, mereka eksklusif. Tidak mau belajar kecuali kepada guru-guru mereka. Maka kita katakan bukan sikap eksklusif. Akan tetapi sikap untuk menjaga. Agar benar-benar mencari ilmu dari orang yang memang pantas untuk dituntut ilmunya. Apakah pantas dituntut ilmunya orang yang mendatangkan pemahaman yang baru? Ini juga perhatian kepada jamaah. Jangan semuanya harus ingin sesuatu yang baru. Wah, ini nih ustadznya hebat nih. Kada pernah ada ustadz mengajarkan seperti itu. Kada pernah itu berarti menyimpang. Kenapa? Karena berarti belum ada contohnya dari hadis dan rasul, dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan menyimpangnya parah, kadang-kadang mendatangkan pemahaman pendapat yang belum pernah imam Islam pun menyebutkannya. La sahaba, la tabi'in, wa la tabi'u tabi'in. Tidak ada yang mengatakan dari sahabat, tidak tabi'u tabi'in, tidak mengatakan tabi'in. Tidak pula imam yang empat. Siapa yang mengatakan itu? Karena pemahaman sendiri. Karena pemahamannya sendiri. Ya, maka hati-hati. Dan di zaman sekarang banyak syubhat. Banyak syubhat yang menyebar di mana-mana. terlihat casingnya sama, terlihat bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, ternyata pemahamannya berbeda. Bahkan terlihat, dan Allah ingin memperlihatkan, dalam perkara-perkara yang sangat signifikan, seperti perangan terhadap bid'ah, seperti permasalahan akidah, rukun iman, permasalahan tauhid asma wa sifat, itu akan terlihat sekali jawaban-jawaban orang-orang yang bermanhaj lurus, yang tidak bermanhaj lurus. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berpesan, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Al-haqqu la yurtabatu birrijal. Kenali kebenaran. Kita akan tahu siapa yang benar. Ya. Kebenaran tidak dikaitkan karena seseorang. Tetapi kebenaran dikaitkan dengan kebenaran itu sendiri, yaitu berdasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini jangan baper, jangan bawa perasaan terus. Ya, apa salahnya Fulan Ustaz? Apa salahnya Ustaz si Fulan? Dia kan juga mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Lihat sekarang, salahnya Palah. Kenapa? Karena mengajarkan pemahaman, mengajarkan sesuatu yang belum ada contohnya dari Rasul. Akhirnya membolehkan bid'ah. Akhirnya menyebutkan pendapat yang belum pernah ada seorang imam pun yang mengatakannya. Keliru dalam masalah rukun iman, takdir. Keliru dalam masalah asma wa sifat. Ini para ikhwah, jangan baper, tetapi lihat kebenaran. Ya, lihat kebenaran. Dan pada saat ini kita bukan mengaku yang paling benar. Oknum dari kita, kita ini banyak dosanya. Akan tetapi kita ada metodologi dalam menuntut ilmu agama. Ya, hati-hati. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.